Ses angan hang manggoni ati ni sun bingung bisa ni mung ngangen-ngangen sekiriani ono wektu kanggo isun sedelo masih omong liat mimpi nongati isun selawasi mungliko selawasi Thank you.